nitenan gening mata kumbira. Kamekaran seni Sunda kiwari beki katara. Lolongok tatanya naon jadi lantaran. Lagu hebeh di piara, lagu anyar geus di lobaan. Ayang ayang gunggung gunggung na berara, dampak pada haat at atur seni Sunda da da mina tila da da da dasar kanya ho ho ho jangan bit lagu jangan ngambil lagu.